ini macam-macam, ada ancaman, ada ampunan, ada aman, ada amanah, ada ambil, ada alat, ada amal. Nah ini, tapi untuk pagi ini kita masih dalam topik anak. Nah ini, membenci anak perempuan. Nah ini, sebetulnya akan dibahas tadinya tapi dalam tafsir nanti ya. Topik kita di halaman 21, indeks Quran yang warna merah ya. Di sana ada di halaman 21 ya, indeks kita tentang tuduhan orang kafir tentang anak. Nah ini kita lihat di surah An-Nahl surah ke-16. Coba dilihat ya, surah An-Nahl surah ke-16 ayatnya ayat ke-57. Sudah ketemu? Surah ke-16 ayatnya ayat 57. Ya. Ini. Surah An-Nahl. Tuduhan kafir tentang anak. Surah ke-16 ayat ke-57. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu wa lahum ma yashtahun. Ya. Fitnah orang musyrik terhadap Allah. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai anak perempuan. Itu malaikat-malaikat. Karena mereka sangat benci kepada anak-anak perempuan. Sebagaimana tersebut dalam ayat berikutnya. Ini. Dan mereka menetapkan bagi Allah anak-anak perempuan. Maha suci Allah. Sedang untuk mereka sendiri. Mereka tetapkan apa yang mereka suka, yaitu anak laki-laki. Ini orang-orang musyrik ya. Mereka tidak suka dengan anak perempuan. Mereka malu, merah mukanya kalau mendengar kabar bahwa yang lahir itu anak perempuan. Ini ya, bahkan Sayyidina Umar kan itu. Saat-saat sendiri dia menangis, tertawa, itu, ingat anaknya. Saat anaknya yang lucu-lucu itu menangis. Gitu ya. Saat dia dikubur hidup-hidup, nah dia ketakutan, menangis, penyesalan. Tapi itu masa lalu sebelum masuk Islam kan. Nah ini, karena waktu itu malu kalau memiliki anak perempuan. Nah, orang-orang musyrik itu menuduh kepada Allah bahwa Allah punya anak perempuan. Itu, karena mereka memang intinya ngenyek ya, menghina Allah, menghina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri aja enggak suka dengan anak perempuan itu, sukanya dengan anak laki-laki. Dibilang Allah punya anak perempuan dan anak-anak Allah itu malaikat. Tentu itu tidak benar. Maha suci Allah dengan apa yang dia mereka sangkakan. Tidak seperti itu. Ini ya. Nah, di halaman, di ayat 58-nya. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswadda wa hum kadhim. Gitu. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya dan sangat marah. Gitu ya. Di ayat 59-nya. Yatawarra minal qawmi min su'i ma busyurabih. Ayum sikuhu ala hunin amyadussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memelihara dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkan ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Ini ya. Jadi mereka tidak menerima dengan kelahiran anak perempuannya itu. Dikubur hidup-hidup. Insya Allah ya. Lilladzina la yu'minuna bil akhirati mathalus saw. Walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Ini ya, di ayat 60-nya. Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk. Dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini. Jadi itu tadi ya. Enggan memiliki anak perempuan. Udah benci terhadap anak perempuan. Dituduhkan kepada Allah. Allah punya anak perempuan. Ini ya. Orang musyrik itu seperti itu perbuatannya. Masih tentang anak, tuduhan ya, ini di surah Al-Isra. Surah ke-17, dekat ya, kalau ini 16, sekarang 17-nya. Surah ke-17, ayat ke-40. Ini kemarin saya ngaji di mana? Di buncit 4 ya, di bidak, di Multika. Ada Pak Haji, aduh, lupa lagi saya namanya Pak Haji. Ini, waduh saya ketinggalan kalau catat, insya Allah ya. Senin depan, Sabtu minggu, Sabtu Ahad ini, indeks Quran terbarunya sudah jadi. Itu pun baru jilid 1, jilid 2. Jilid 3, jilid 4-nya lagi Ibu Erni susun ini ya. Insya Allah. Jadi mudah-mudahan semuanya akan sebagai mudah. Semakin mudah, semakin jelas. Walaupun memang sampai saat ini ada yang belum memahami apa itu indeks. Itu indeks ya sama seperti daftar isi tapi lebih lengkap ya. Kalau daftar isi kan surah Al-Baqarah halaman sekian. Itu kata halaman karena diadanya di kitab itu. Quran kan berbeda-beda halaman yang tergantung cetakan. Nah, kalau indeks itu di Quran mana saja yang disebutkan nomor ayat sama nomor surat. Itu jadi mudah. Nah, ini seperti tentang anak ini. Ya, per topik lagi ya. Tuduhan kafir tentang anak ini ada di surah Al-Isra. Tidak ada terjemahnya, jadi setelah punya indeks punya harus punya terjemah Al-Qur'annya. Gitu. Sekarang punya terjemah Al-Qur'an kan kita bingung di mana ya nyari tentang zakat, di mana ya nyari tentang infak, sedekah atau tentang idah wanita yang melahirkan, idah wanita yang hamil atau idah wanita yang ditalak, dicerai tapi belum berhubungan. Nah, itu ada di situ kan. Nah, jadi ada petunjuknya. Sudah ketemu surah 17 ayat 40. Nah, ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nih ya. Ayat ke surah ke-17 ayat ke-40 ya. Ini. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا. Apa katanya? Ya, 40. Maka apakah patut Allah Tuhan Rabb memilihkan bagimu anak laki-laki, sedangkan dia sendiri mengambil anak perempuan di antara para malaikat. Sesungguhnya kamu benar-benar mengucapkan kata-kata yang besar dosanya. Di ayat 41-nya, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani liyadhakkaru wa ma yaziduhum illa nufura. Dan sesungguhnya dalam Al-Quran ini kami telah ulang-ulangi peringatan-peringatan agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran. Diulang-ulang makanya itu kan. Nah, tapi bukannya beriman tetapi malah semakin jauh. Itulah orang yang tidak beriman. Ini pula kenapa harus ada indeks tadi kan. Kenapa kita harus memiliki indeks Al-Quran. Karena pembahasan tentang satu masalah tidak berada pada satu tempat, satu surah, tapi berada di surah-surah yang lainnya. Dan ini ya tentang wanita, tentang anak wanita, dituduhkan anak bahwa Allah punya anak perempuan, tidak dalam satu surat kan? Tadi ada di surah An-Nahl ayat 57, surat Al-Isra tuh. Gitu. Jadi kalau enggak punya indeks, enggak pakai indeks, kita kurang memahami permasalahannya. Poin-poinnya sama aja kan? Nih, di surah ke-37 kita lihat. Surah As-Saffat. Surah ke-37 ayat 149. Surah ke-37, nih pelan-pelan ya. Kalau pakai komputer, nah yang ada komputer nanti tinggal di copy. Mudah ini indeks Quran ini, enggak usah di apa? Jilid-jilidnya ya. Pakai komputer langsung buka. Tapi terlalu cepat ya kalau saya pakai komputer, nanti ibu dan bapak yang masih pakai Quran ketinggalan. Ini aja pelan seperti ini masih ada yang ketinggalan katanya. Pak Ade jangan cepat-cepat. Baik. Ini. Sama ya topiknya tuh. Tak layak Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak perempuan. Di surah ke-37 ayat 149 hingga ayat 153. Ini. Itu. Kalau Yahudi menganggap bahwa Allah punya anak. Siapa? Uzair, ya. Nasrani. Allah punya anak menurut Nasrani. Siapa? Isa Al-Masih. Itu ya. Menurut orang-orang musyrik, Allah punya anak perempuan untuk ngenyek. Allah tidak punya anak. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu surat Al-Ikhlas jelas ya. Dilihat kembali. Ayat ke-149. Sudah ketemu? Aduh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaftihim, itu ya. Fastaftihim ali rabbikal banat wa lahumul banun. Am khalaqna malaikata inasa wa hum shahidun. Ala innahum min ifkihim layakulun. Waladallahu wa innahum lakazibun. Astafa al-banati ala al-banin. Ma lakum kaifa tahkumun. Afala tatazakkarun. Terus sampai ayat 155 ya. Apa katanya? Ini Allah berfirman. Tanyakanlah ya Muhammad. Orang musyrik kan begitu. Allah Tuhan kamu tuh, Rabb kamu tuh, ilah kamu tuh punya anak. Anak perempuan, malaikat-malaikat tuh anaknya. Nah ini kata Allah. Tanyakan hai Muhammad kepada mereka orang-orang kafir Mekah. Apakah untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu anak-anak perempuan? Dan untuk mereka anak laki-laki. Sama ya tipe itunya. Poin isinya sih sama nih. Orang musyrikin menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak-anak perempuan itu malaikat. Padahal mereka sendiri menganggap hina anak perempuan itu. Masa iya? Gitu. Dia sendiri gak mau punya anak perempuan. Malah Allah dituduh punya anak perempuan. Ini orang-orang musyrik waktu itu ya. Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan. Dan mereka menyaksikannya. Gitu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka dengan kebohongan benar-benar mengatakan. Allah beranak dan sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Allah tidak beranak. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah, Rabb, ya Tuhan memilih mengutamakan anak-anak perempuan daripada anak laki-laki. Menurut anggapan mereka. Apakah yang terjadi padamu? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka apakah kamu tidak memikirkan? Atau apakah kamu mempunyai bukti yang nyata? Ayatnya. Tetap ya. Itu jadi poin-poinnya sama aja seperti yang tadi. Itu jadi ada dalam Quran tuh banyak pengulangan. Ini. Kemudian di surat Az-Zukhruf surah ke-43. Tuduhan orang kafir musyrik tentang Allah bahwa Allah punya anak perempuan. Di surah 43 ayat ke-15. Sudah ketemu? 15 sampai 21. Ini agak panjang ini ceritanya di sini ya. Itu hikayah. Memang kan Quran itu perlu sejarah. Isi hikayat, isi sejarah, cerita-cerita masa lalu. Ya, orang kafir, orang beriman, semuanya untuk pelajaran. Ini alhamdulillah ya, Bu Erna jilid 3-nya sudah selesai. Itu Ibu ya. Jilid 2-nya bagus, tapi tolong diisi itunya. Tulisan jilidnya kan kosong. Iya. Jadi untuk dikopi supaya kereng gitu ya, supaya jelas. Yang jilid 1 Ibu bikin sudah bagus tuh. Pas tulisan jilidnya ada isi pena hitamnya warna. Tapi pas jilid 2 kosong. Kalau boleh, boleh tolong diisi lagi. Itu ya. Iya. Sudah ketemu? Ada ya? Surah Az-Zukhruf ayat 15 sampai 21. Ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alu lahu min 'ibadihi juz'a. Inna al-insana lakafurun mubin. Tuh Allah tahu manusia itu sebanget-banget kafir ya. Susah mengkafir yang nyata. Amittakhadha mimma yakhluku banati wa asfakum bilbanin. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ما لهم من ذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. Terlihat ya dari ayat 15. Dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagian bagian dari yang lain. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata terhadap rahmat Allah. Ini di antara keingkarannya. Keingkaran kaum musyrikin hanyalah karena berpegang teguh kepada tradisi lama. Patutkah dia mengambil anak perempuan? Ini bertanya. Apakah Allah patut punya anak perempuan? Sementara mereka sendiri juga tidak suka. Ini. Patutkah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan dia menghususkan buat kamu anak laki-laki? Padahal, apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan apa yang dijadikan sebagai misal bagi Allah yang Maha Pemurah, jadilah mukanya hitam pekat sedang diamat menahan sedih. Jadi kalau ada kabar, oh si Anu punya anak perempuan, langsung mukanya merah, malu, dikubur hidup-hidup. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berhias, sedang dia tidak memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat itu? Kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan diminta pertanggungjawaban. Dan mereka berkata, jikalau Allah yang Maha Pemurah menghendaki, tentulah kami tidak menyembah mereka, tidak menyembah malaikat. Mereka tidak mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga belaka. Atau adakah kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al-Quran, lalu mereka berpegang dengan kitab itu. Nah ini ya, sama ya, topiknya kan kita tentang bahwa orang-orang kafir menuduh kalau Allah punya anak perempuan musyrikin. Itu. Nah ya, orang Yahudi mengira Allah punya anak Uzair. Orang Nasrani mengira bahwa Allah punya anak Isa Al-Masih. Itu. Ada juga konon menurut situs di internet yang saya baca, ya, dari Ahmadiyah itu ada beberapa bahwa dia juga titisan daripada Allah. Ada yang aliran yang ekstrimnya ya, itu yang saya baca waktu itu. Siapapun, apapun yang mengira bahwa Allah punya anak itu alirannya sudah jelas sesat, tidak benar. Karena jelas lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gitu. Ini ya. Tuduhan kafir tentang anak. Kemudian bantahan terhadap kepercayaan bahwa anak Tuhan. Nah ini. Surah An-Nisa ya, sekarang kita lihat. Surah An-Nisa. Surah keempat ayat 117. Surah keempat. Ini tentang akidah juga kan. Kalau akidahnya gak beres, apa artinya beribadah kita? Masa iya? Iyalah. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita masih lari ke dukun, kita masih memiliki kepercayaan, keyakinan bahwa ada kekuatan selain Allah. Apa artinya ibadah kita? Sia-sia. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, masih meyakini bahwa Allah punya anak. Allah punya, ada serikat untuk Allah. Berarti ibadah kita kan sia-sia. Karena sebesar-besar dosa adalah syirik. Orangnya adalah musyrik. Dosa yang tidak diampuni, dosa besar gitu ya. Nenek moyangnya mbahnya dosa itu ya, musyrik. Iya, karena memang itu intinya kan dalam cinta kasih kita dengan istri kita itu kan ada keyakinan di sana. Ada ke apa? Semacam kesetiaan. Tapi lain jangan bercerita bagaimana dengan yang istrinya 2, 3 dan 4 itu lain cerita kan, ini lain. Ini tapi tentang Allah, satu, kita hanya kepada Allah lah segalanya, bersenandung harapan, ya, meminta dan yakin bahwa Allah lah segalanya. Allah berhak sombong, Allah berhak untuk disembah, Allah Maha Pengasih, Maha Pemurah, Maha Penyayang, Al-Aziz, Al-Kabir, ya, Al-Mutakabir, itu ya. Sudah ketemu ayat 117. Bantahan terhadap kepercayaan anak Tuhan. Anak Tuhan, anak Rob. Ya Allah punya anak. Ini bantahannya di surah An-Nisa ayat 117. Tadi yang tadi orang-orang musyrik ya. Musyrik, kafir musyrik. Di zaman Rasulullah menyatakan bahwa Allah punya anak perempuan. Anak perempuan itu malaikat. Ada-ada aja ya. Nah ini. Ayat 117. Memang ada hubungannya dengan ayat 116. Ini yang tadi saya katakan ya, dosa yang sebesar-besarnya, dosa-dosa yang tidak bisa diampuni. Maka hati-hati. Saya mah enggak begitu. Cuman kalau mau ngawinin, mau apa, saya lari dulu ke dukun. Saya nepatin tanggalnya ini. Semua tanggal, semuanya bagus. Ya, hati-hati. Itu kalau milih waktu, kenapa hari Sabtu, pertimbangannya kan kalau hari Minggu banyak yang nikah, kalau hari Jumat nikah, akadnya itu ya waktunya, kalau itu undang-undang, itu pertimbangannya itu. Bukan pertimbangan soal keyakinan, kalau hari ini tanggal sekian gak begini, nah ini hati-hati. Kita lihat ya, di ayat 116-nya dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال Waqala la. Itu la-nya. Ada aris, jadi ada barisnya. Masalahnya kan la-nya matobi'i. Tapi ada bertemu huruf bertasjid jadi pendek tuh. Waqala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Madiwad ya. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Nih ayat 115-nya. Dan ya ayat 115, 116-nya ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan. Dosa syirik. Ya, musyrik orangnya. Syirik menyekutukan Allah. Ya, syirik dengan dia. Dan dia, dialah Allah mengampuni dosa yang lain dari selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya tentunya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah sesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan bahwa saya benar-benar akan mengambil dari hamba engkau ya Allah bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Jadi bolehlah aku keluar dari surga ini. Jadi bolehlah aku ditangguhkan umurku ya, jangan dicabut dulu nyawaku sampai akhir, tapi aku akan menggoda anak-anak Adam, anak cucu Adam. Nah ini gitu ya. Nah ini tentang syirik musyrik ya, bantahan terhadap Allah punya anak. Tidak demikian. Kemudian di surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-30. Tuh, jadi sambil belajar membaca Quran ini jangan bersih. Bersih dalam artian tidak pernah dibuka. Quran bersih. Ya, Qurannya diciri, ditandain, gitu ya, dikasih stabilo. Tidak masalah ya untuk memahami artinya. Surah ke-9 ini ayat ke-30. Ayat yang ke-30 surah ke-9 surah At-Taubah. Sudah ketemu? Kepercayaan serta sikap orang Yahudi dan orang Nasrani. Jelas ya? Sudah tadi jelaskan nih. Jadi menurut orang musyrik Allah punya anak perempuan. Menurut Yahudi Allah punya anak Uzair. Menurut Nasrani Allah punya anak Isa Al-Masih. Semuanya tidak benar. Nih ya, di ayat ke-30 At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالت اليهود عزير ابن الله. Ninya tu nun iwad ya. Asalnya Uzairun. Masuk ketemu ibnu. Ya, hamzah wasal. Dibantu nun iwad. Nun sogir. Jadi Uzairun ibu. Asalnya Uzairun. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن مريم. Masihu ibnullah di sana di lain Masihu ibnu Maryam di sini Masihu ibnullah Isa al-Masih anak Allah kata ayat Nasrani. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Di ayat yang lain, wa ma umiru illa liyabudullaha muhlisina lahuddin. Sama ya, tiada ada seinian teksnya. Tapi di sini beda sedikit ujungnya. Wa ma umiru illa liyabudu ilaha wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Tadi yang saya katakan tentang akidah ini yang penting. Ibadah, iya, isinya, intinya kan pengabdian. Tapi pengabdiannya akan salah kalau salah tujuannya. salah untuk siapa niatnya. Itu. Sholat iya, puasa iya, ke haji iya, tapi setelah di haji nanti ngambil batu, percaya pada batu kan banyak yang seperti hati-hati. Gitu. Iya nih, saya ngambil batu dari Mekah nih. Dengan batu ini benar-benar usaha saya jadi maju. Tapi memang begitu. Disungkur oleh Allah. Istijraj namanya. Saya potong kain itu kiswahnya. Saya simpan di dompet. Setelah menyimpan kiswah itu. Potongan-potongan itu kain yang hitam itu. Benar-benar. Usaha saya, karir saya, politik saya maju pesat. Nah hati-hati. Bukankah semua yang memiliki kekuasaan itu hanyalah Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Itu ya. Nah ini, di ayat 30. Sudah jelas ya. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Itu Uzair. Dan orang Nasrani berkata, Al-Masih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah lah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling. Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Nih, hati-hati ya. Jadi, ustaz ya ustaz, habib ya habib. Jangan berlebihan, gitu ya. Rasulullah itu tidak suka ya. Kalau ada pengajian, ada majlis taklim, ada sebuah taklim. Itu ada sahabat semua berkumpul di masjid. Kemudian datang Rasulullah, berdiri semua. Duduk-duduk, emangnya Yahudi, Nasrani. Rasulullah enggak suka ya berlebih-lebihan. Kadang-kadang gitu nih, datang ustadznya atau datang habibnya, disambutnya berlebihan ya. Nah ini hati-hati. Nih, mereka menjadikan orang-orang alimnya. Ya, orang-orang alim-alim kita kan di sini ustadz, ya, kiainya atau habibnya. Dilebih-lebihkan, jangan hati-hati nih. Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Dan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta itu ya, sebagai Tuhan selain Allah. Itu apa katanya? Mereka mematuhi ajaran-ajaran orang-orang alim dan rahib-rahib mereka dengan membabi buta. Biarpun orang-orang alim dan rahib-rahib itu menyuruh berbuat maksiat atau mengharamkan yang halal. Jadi jangan dilihat. Statusnya, lihat omongannya, ucapannya benar enggak, sesuai enggak dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jangan silau dengan detailnya. Wah itu pan kiai besar. Ya kalau kiainya lagi lupa, lagi salah. Nah ini, ada. Karena emang ada. Ada nanti ulama su. Itu ya. Itu bala wa bala. Sudah sesat dan menyesatkan orang. Ada. Akan terjadi itu. Ini ya. Gitu. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Rabb selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Rabb mereka. Tuhan mereka yang Maha Esa yang satu. Tidak ada Rabb, tidak ada Tuhan selain Dia Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jelas ya. Gitu. Kalau orang-orang musyrik, Allah punya anak perempuan. Yahudi, Allah punya anak Uzair. Nasrani, Allah punya anak Isa Al-Masih. Semuanya tidak benar. Kan kadang-kadang bantah-membantah orang. Memang dalam Al-Quran ada bantahan bahwa Allah tidak punya anak. Ada di Al-Ikhlas. Memang orang Kristen, orang Nasrani mengira bahwa Allah punya anak Isa Al-Masih. Ada nah ini ya di surah At-Taubah ayat 30 ya, surah ke-9. Gitu. Kemudian di surah Al-Kahfi surah ke-18 cari ya. Hari saya teh udah beli indeks Quran teh dari dulu, tapi enggak dibuka-buka. Iya sama Ibu, Bapak begitu ya. Jadi alhamdulillah kebersamaan ini ya dari Radio Kayu Manis. Masya Allah. Buku itu sampai bersih. Saya itu punya indeks itu alhamdulillah sampai berapa? 5 kali ya. Gitu. Dibukanya kalau ya mau ceramah, mau apa, topik-topik tertentu. Gitu ya. Kalau sekarang kan rajin, Senin, setiap hari Senin dan Selasa. Sudah ketemu Surah At-Kahfi? Ya, Suratul Kahfi ayat 4 dan 5. Ini ada saktah ya di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyudhira ba'san syadida. Itu. Jadi saktah itu diam sebentar dengan tanpa mengambil napas dan tidak tidak diiwaja, enggak. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyudhira ba'san, berhenti sebentar dengan tidak mengambil napas. Qayyiman liyudhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzir alladhina qalu takhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in